Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mempelajari kitab yang berjudul Umdatul Ahkam. Dan kitab Umdatul Ahkam ini adalah kitab yang nafis, yang indah, dan kitab ini dikarang oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau meninggal tahun 600 Hijriah. Dan kenapa kitab ini kitab yang qayyim? Karena di dalamnya ahadith as-sahihah yang dipilih, yaitu dari dua kitab yang sahih, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan kitab ini memang sesungguhnya ditulis sesuai dengan bentuk dan cara penulisan para fuqaha, sehingga kitab hadis ini bisa dikatakan kitab hadis di dalam masalah fiqih. Dan hadis-hadis yang ada di dalamnya bisa kita jadikan hafalan untuk bekal kita di kemudian hari insyaallah ta'ala. Dan karena terjadi miscommunication, saya mempersiapkan kitabus shalah, sedangkan pembahasan yang terakhir yang antum telah sampai di dalamnya adalah hadis keberapa? Ke-10. Tapi khair, hadis ke-10 akan kita bahas next week insyaallah. Ya. Dan hari ini bisa dikatakan bonus, karena mestinya ilmu ini belum antum dapatkan, tapi sudah antum dapatkan lebih awal, ya. Dan kita akan mempelajari tentang kitabus shalah. Di sini muallif rahimahullah taala, tentu saja di sana ada syarah bagi kitab ini. Dan syarahnya adalah diantaranya Taisir al-Allam. Ya, Taisir al-Allam, yang kitab tersebut saya yakin sudah ada kopiannya di beberapa tangan antum, termasuk sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris begitu ya, sekalipun hanya sampai kitabus shalah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Salih al-Bassam, lebih dikenal dengan Syekh Bassam. Beliau juga mensyarah kitab Bulughul Maram dengan syarah bernama Tawdihul Ahkam. Tawdih Al-Ahkam. Baik, kita akan mulai masuk kitabus shalah. Kitab as-shalah. Tentu saja mempelajari tentang shalah. Dan as-shalah di dalam bahasa atau makna bahasa adalah ad-du'a atau doa. Kemudian istilah as-shalah ini dari doa diambil untuk memaknai kalimat salat di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau dikatakan salah, maka yang dimaksud adalah makna syar'i, bukan makna lugawi. Makna yang syar'i, bukan makna lugawi. Artinya, kalau ada pertanyaan, apakah anda sudah salat atau antum sudah salat? Maka di sini maksudnya bukan antum sudah berdoa, tetapi antum sudah salat atau belum. Nah, ini makna syar'i. Kayak kita tahu, apa makna syara' tadi makna lughawi, yaitu ad-du'a. Kenapa diambil dari doa? Karena memang di dalam salat ini banyak sekali terdapat di dalamnya apa? Doa. Dan karenanya syara' mengambil salah sebagai nama dari ibadah yang nanti akan kita jelaskan makna syar'i. Kita akan jelaskan makna syar'i, yaitu istilahi. Jadi sering disebut dengan makna syar'i, sering disebut dengan makna istilahi. Apa yang dimaksud dengan salah? Yang dimaksud dengan salah adalah aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir, muftatimatun bitaslim ma'anniyah. Ada yang mengatakan bahwasannya salat itu sebuah perkataan, ya, aqwal, perkataan, bukan hanya sebuah, ya, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam bersama niat. Perkataan dan perbuatan yang apa? Yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam bersama niat. Ini disebut dengan salah. Ada lagi sebagian para ulama yang mengatakan ibadatun dzat aqwalin wa af'al. Beliau menjelaskan dengan mengawali dengan kalimat ibadah. Karena salat itu ibadah, maka beliau mengatakan ibadatun dzat aqwalin wa af'alin muftatihatun bitakbir muftatimatun bitasmim. Naam, dan itu adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menambah dengan ibadah. Ibadatu dzat aqwal dan seterusnya. Kemudian ya ikhwah, salat lima waktu adalah rukun Islam yang lima. Salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, bahkan yang paling agung setelah syahadatain. Kewajiban salat lima waktu ini diterangkan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, dan berdasarkan ijma' para ulama. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan kewajibannya. Bahkan kita harus yakin kewajibannya ditetapkan dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW, dan juga di dalam ijma' para ulama. Dan ketiganya adalah dalil syar'i yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh para ulama, bahwa dalil syar'i yang disepakati oleh para ulama di antaranya adalah kitab, kemudian yang kedua apa? As-sunnah, dan yang terakhir ijma'. Ini bagi siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Bagi syiah mungkin mereka tidak memasukkan, atau mungkin mereka memasukkan yang lain. Ya, mungkin mereka masukkan yang lain, yaitu kitab ala riwayat fulan dan fulan yang tidak ada di dalam Al-Qur'an yang ada di tangan kita. Apa dalil Al-Qur'an? Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Dan sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang mukmin kitaban mauquta, ya, sebagai kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Kenapa saya pilih ayat ini? Karena nanti kita di dalam hadis, pembahasan hadis kita akan berbicara soal waktu-waktu salat. Ya. Dan babnya adalah babul mawaqit, bab miqat, yaitu mawaqit, mawaqit jamak dari miqat, yaitu waktu-waktu salat. Nah, kemudian ijma' para ulama, kalau hadis adalah hadis Ibnu Umar yang berkaitan dengan bangunan Islam, seperti hadis yang masyhur muttafaq alaih, yaitu bunyal Islam ala khams, dibangunlah Islam atas lima. Yang pertama apa? Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian wa iqamish shalah wa ita'iz zakah ila akhir hadis. Perhatikan ya, hadis ini harus antum hafal. Bunyal Islam ala khams. Kenapa antum harus hafal bunyal Islam ala khams? Karena berdasarkan hadis ini para ulama menyusun kitab fikihnya. Karenanya kalau antum ingin mempelajari fikih, maka fahami terlebih dahulu hadis bunyal Islam ala khams. Karena urutan pembahasan fikih disesuaikan dengan urutan dalam hadis tersebut. Baik, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, tapi bukankah kitab yang kita pelajari Umdatul Ahkam ini bukan diawali dengan kitab shalah? Diawali dengan kitab apa? At-Taharah. Jawabannya adalah karena para ulama berkeyakinan bahwasannya taharah adalah syarat sahnya salat, dan salat tidak akan sah tanpa adanya taharah, maka mereka menjadikan taharah di awal kitab, karena memang seseorang diharuskan untuk bersuci sebelum salat. Nah, baik, kemudian ijma para ulama dan kewajibannya adalah lima waktu dalam satu hari satu malam. Kemudian kapan diwajibkannya? salat ini. Diwajibkannya salat adalah ketika Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 salatan, 50 kali salat dalam satu hari. Bayangkan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu hatta marru ala Musa faqala ma faradallah. Sampai bertemu kepada Musa dan dia bertanya apa yang diwajibkan oleh Allah? Qultu farada 50 salat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 kali salat dalam satu hari. Qala farji ila rabbik fa inna ummataka la tutiku dhalika fa wada'a satraha. Kemudian Musa mengatakan, kembalilah wahai Muhammad kepada Rabbmu, sesungguhnya umatmu tidak mampu melakukan 50 kali salat. Kemudian kembali Nabi SAW kembali sampai akhirnya diwajibkan setengahnya, yaitu 25 kali. Sampai kembali kepada Musa dan kembali lagi ke Allah SWT, akhirnya diwajibkan 5, dan 5 ini sama dengan 50 kali salat. Dan dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, ya Muhammad, innahunna khamsu salawati kulla yaumin wa laylah, lakin salatu ashrin, fadhalika khamsuna salah. Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban salat ini 5 waktu pada setiap hari, siang dan malam, dan setiap salat itu 10 kali lipat sehingga menjadi 50 kali salat. Jadi kita laksanakan 5 kali salat tetapi pahalanya 50 kali salat. Dan ini diantara kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kelipat gandaan pada sebuah amal saleh. Baik. Kemudian ya akhi, tadi sudah kita sebutkan bahwa salat jumlahnya 5 waktu berdasarkan ahadis. Kita lewati. Kemudian hukum meninggalkan salat. Dan hukum bagi orang yang meninggalkan salat di sini dibagi menjadi 2. Orang yang meninggalkan salat karena berkeyakinan atau juhudan, istilah para ulama apa? Juhudan, yaitu menganggap bahwa salat itu tidak wajib. Ya, atau yakin wajib, tapi saya tidak mau menolak kewajiban salat. Menolak kewajiban salat. Kemudian yang kedua adalah dia tahu bahwa salat itu wajib tetapi dia meninggalkannya karena malas. Nah, di sini ya akhi, pada masalah yang pertama para ulama sepakat hukum orang yang menolak diwajibkannya salat adalah apa? Kufur. Ya. Pelakunya kafir. Perhatikan. Apakah setiap orang kemudian kafir secara otomatis ataukah harus uqimatil hujjah? Harus uqimatil hujjah. Sehingga tidak bisa antum mengatakan, "Oh, fulan kafir." Kenapa? Karena dia tidak salat. Karena dia mengatakan saya tidak yakin bahwa salat itu wajib, atau dia mengatakan bahwa salat itu tidak wajib. Ya, sedangkan antum sendiri belum berusaha menasihati, antum sendiri belum datang ke rumahnya, belum bertanya kepada seorang alim, ya, meminta agar menasihati dia, maka orang ini belum kufur. Kapan dia kufur? Apabila dia telah sampai kepadanya hujjah, tentu dari seorang alim. Ya, kalau di kalau dalam hal ini kita mempunyai pemerintah, maka harus hujjah tersebut ditegakkan oleh pemerintah. Dan hukum kufur atau tidaknya dikembalikan kepada pejabat yang berwenang. Karena apa ya, Aki? Karena kalau seandainya hukum kufur ini diserahkan kepada setiap orang, maka hampir semua orang menjadi kafir. Ya. Dan ketahuilah bahwa hukum kekufuran itu mempunyai banyak konsekuensi. Di antara konsekuensinya, para wanitanya tidak boleh dinikahi. Ya, maksudnya apa? Seorang muslim yang keluar, yang dikatakan kafir, dia tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Kalau dia menyembelih binatang, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Ya, kemudian hartanya halal bagi kaum muslimin. Dan banyak sekali hukum-hukum yang berlaku. Maka hal ini untuk kehati-hatiannya diserahkan kepada pemerintah. Dan karena memang perkara-perkara yang berkaitan dengan maslahat umum di bawah aturan pemerintah. Dalam hal ini para ulama yang ditunjuk oleh pemerintah. Baik. Untuk yang kedua, yaitu orang yang meninggalkannya karena malas, ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan hukumnya kafir, sebagian lagi mengatakan hukumnya tidak kafir, masih muslim. Tetapi yang sahih, yang rajih wallahu alam, dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa hukum seorang yang meninggalkan salat kufur. Dan yang dimaksud oleh beliau adalah apabila memang meninggalkan keseluruhannya. Kalau hanya meninggalkan sesekali, maka belum dikatakan betul-betul meninggalkannya. Tetapi apa? Kalau meninggalkan keseluruhannya, barulah dikatakan seorang yang kufur. Tapi ingat, kekufuran ini dikembalikan kepada keputusan dari pemerintah. Seandainya di negeri ini, hukum seorang yang meninggalkan salat tidak kufur, maka ketika dia meninggal dunia tetap disolatkan. Karena hukumnya adalah hukum muslim. Ya, karena hukumnya adalah hukum muslim. Nah, kemudian kita masuk kepada bab, yaitu bab al-mawakid. Ini ada dalam kitab, bab al-mawakid, bab tentang waktu-waktu salat. Al-mawakid jamak miqat. Tentu saja mawakid adalah jamak dari miqat. Apa yang dimaksud dengan miqat? Yaitu waktu zaman, waktu yang berkaitan dengan salat lima waktu. Jadi kapan masuk waktu salat dan kapan berakhirnya waktu salat. Dan hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang pertama ini. Dan tentu saja kalau yang dimaksudkan mawakid di sini adalah tentu yang berkaitan dengan salat wajib. Hadis yang pertama saya bacakan terlebih dahulu. Saya minta antum mengikuti bersama saya karena saya ingin antum menguasai hadisnya. Ya. Sebab dahulu para ulama terkadang cukup mendengar satu kali hadis dibacakan sudah hafal. Terutama Imam Al-Bukhari. Ya, cukup mendengarkan satu kali hadis sudah apa? Sudah hafal. Karena dahulu ya, para ulama mereka ketika menulis di dalam proses pembelajaran, mereka tidak menulis di atas buku. Ya. Seperti Imam Al-Bukhari, beliau Syekhul Islam Taimiyah, beliau selalu membawa papan tulis. Ya, blackboard, bukan whiteboard seperti ini. Kemana-mana beliau membawa papan tulis. Apa kelebihan dari papan tulis ini ya, Fi? Asy-Syaikh ketika mengimla menyampaikan sebuah hadis, kemudian ditulis oleh talamid para muridnya, kemudian para talamidnya menghafalkan dari tulisan ini, kemudian setelah itu dihapus. Ini kelebihannya. Artinya apa? Kalau dia tidak hafal di waktu yang sama, dia akan kehilangan hadis tersebut. Sedangkan kita berbeda cara kita belajar. Ya, sekarang mungkin antum tulis, kemudian antum tidak hafalkan, nanti malam aja, besok sore, minggu depan, dan sampai seterusnya akhirnya tidak jadi hafal. Ya, baik. Saya akan bacakan, mohon diikuti. An Abi Amr Ash-Shaybani. Naam. Wa ismuhu Sa'ad ibn Iyas. Qala. Haddathani sahibu hadha ad-dar. Wa ashara bi yadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud. Wah, terlalu panjang ya. Qala. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Qala. As-salatu ala waqtiha. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. لواتنا. قلت ثم أي؟ Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddathani bihinna. Qala haddathani bihinna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau stazadtuhu lazadani. Khair insyaallah. Latihan ya. Semuanya butuh latihan. Ya. Nah. Hadis ini ya, Ki. Saya bacakan ulang. An Abi Amr Asy-Syaibani. Namanya adalah Sa'ad ibn Iyas. Namanya adalah Sa'ad ibn Iyas. Dan kalau di dalam kultur Arab, memang mereka mengawalkan kunyah, yaitu nama yang diambil dari nama anak. Seperti contoh nama saya, sekalipun nama saya Muhammad Subhan, tetapi anak saya bernama Hafsah yang pertama, maka saya dipanggil dengan nama Abu Hafsah. Nama dalam bahasa Arab selalu diawalkan kunyah. Abu Hafsah Muhammad Subhan. Nah, di sini juga Abi Amrin, an Abi Amrin Asy-Syaibani. Berarti kalau kita sebut secara lengkap namanya, an Abi Amrin Sa'ad ibn Iyas Asy-Syaibani. Asy-Syaibani itu nama kabilah. Ya, seperti kalau saya dari Indonesia, Al-Indonesi, antum dari Malaysia, Al-Malaysi. Atau dari Kelantan, Al-Kelantani. Begitu ya. Nah. Qala haddathani sahibu hadzal dar. Saya jelaskan sedikit bahwa Sa'ad ibn Iyas, beliau mendengarkan hadis atau bertemu dengan Nabi SAW pada waktu salat duhur, pada awal dakwahnya Nabi SAW. Dan ketika itu beliau belum masuk ke dalam Islam. Beliau masuk ke dalam Islam setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan beliau mempunyai umur 120 tahun. Untung diberi waktu umur yang panjang sehingga masih sempat masuk ke dalam Islam sekalipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Baik. Kemudian sahabat ini menunjuk ke sebuah rumah. Haddatsani sahibu hadzal dar. Aku telah diberitahu atau diberi hadis dari siapa? Dari pemilik rumah ini. Yang ditunjuk adalah rumah Ibn Mas'ud. Kalau dikatakan Ibn Mas'ud berarti Abdullah Ibn Mas'ud. Kalau dikatakan Ibn Umar, maka dimaksud adalah Abdullah Ibn Umar. Kalau dikatakan Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas. Artinya seorang tabi'i, kenapa dikatakan tabi'i? Karena bertemu dengan Nabi SAW dan dia belum Islam di tangan Nabi SAW ketika Nabi SAW masih hidup, sehingga ketika Islamnya setelah meninggalnya Nabi SAW, maka dia tidak termasuk sahabi. Karena syarat dikatakan sahabi adalah man laqiya Nabi SAW wa mata ala al-Islam, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan Muslim dan mati di atas Islam. Jadi kalau ketika dia meninggal dunia pernah ketemu dengan Nabi SAW tapi matinya kufur, dikatakan sahabat? Tidak. Kalau seandainya tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, ya, dikatakan sahabat? Tidak. Kalau bertemu dengan Nabi SAW tetapi sampai Nabi meninggal dunia dia belum masuk ke dalam Islam, apakah dikatakan sahabat? Tidak. Maka harus terpenuhi syarat-syarat di atas, yaitu bertemu dengan Nabi SAW, kemudian masuk dalam Islam, dan apa? Mati di dalam Islam. Nah, tabi'i ini meriwayatkan hadis dari sahabat Ibn Mas'ud, yang mana menceritakan tentang pertanyaannya kepada Nabi SAW. Apa pertanyaan? Sa'altu Rasulullah SAW. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan ini sedikit correction ya. Nah, ayul amali ahabbu ila Allah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala as-salatu ala waqtiha. Dan ini yang pertama, yaitu salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ay. Kemudian aku mengatakan tsumma ay. Baik, salat di sini yang dimaksud salat apa? Salat wajib. Bukan salat sunnah. Qultu tsumma ay. Kemudian apalagi Rasulullah? Dijawab qala birrul walidain. Yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ay. Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian yang ketiga ini adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Kemudian dia mengatakan qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku, laustazattuhu lazadani. Kalau aku masih mau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau akan menambah jawaban beliau. Di setiap kalimat ini pasti ada syarahnya ya. Dan kita akan mencoba nanti mensyarah setiap kalimat satu persatu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanya? Ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas? Sudah cukup jelas ya? Baik, barakallahu fikum. Kita akan mulai masuk kepada gharib hadis. Yaitu apa saja kalimat-kalimat yang asing, yang aneh dan jarang kita dengar, yaitu kalimat as-salat ala waqtiha, yang dimaksud adalah salat wajib. Kemudian ayyun di sini adalah pertanyaan. Ayyul amal di sini adalah apa? Pertanyaan ya. Sebab ada ay yang maknanya artinya ay kada wa kada. Ya, ai kada wa kada. Artinya ini dan itu. Tetapi ai di sini adalah pertanyaan. Ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Makna global dari hadis. Ibn Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketaatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya yang paling besar. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasannya amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah salat wajib tepat pada waktunya, yang telah ditentukan oleh syarak. Karena dengan melaksanakan salat tepat pada waktunya, hal ini memenuhi panggilan Allah dan juga segera membebaskan diri dari dhimmah. Istilah bahasa yang bahasa ilmiahnya adalah bara'atun dhimmah, yaitu terbebas dari dhimmah. Seseorang ya yang belum sholat itu seakan-akan dia membawa beban yang berat, memikul beban yang berat seperti membawa batu, kayu ya. Sehingga kalau dia melaksanakan sholat, seakan-akan dia telah meletakkan beban ini. Nah, kemudian beliau masih terus bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bersemangat ya. Apalagi ya Rasulullah, setelah salat pada waktunya dijawab adalah birrul walidain. Dan di sini ya akhi, kalau kita perhatikan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawalkan as-salatu ala waqtiha? Karena ini hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan birrul walidain karena ini hak seorang makhluk. Dan kecintaan kepada orang tua didahulukan atau kecintaan kepada Allah didahulukan? Kecintaan kepada Allah SWT harus didahulukan dari kecintaan kepada orang tua. Karena di sini Nabi SAW mengatakan as-salatu ala waqtiha. Karenanya ya akhi, seandainya di saat antum melaksanakan salat wajib ya, mungkin di surau, kemudian orang tua antum memanggil wahai fulan atau wahai fulana, maka di saat itu antum tidak boleh ragu untuk tetap memilih melanjutkan salat. Karena salat yang sedang dikerjakan salat apa? Wajib. Berbeda dengan salat sunnah. Apabila antum sedang melaksanakan salat sunnah dan orang tua memanggil antum, maka dalam hal ini mana yang didahulukan? Orang tua, yaitu kita memutuskan salat kita, membatalkan salat kita dan pergi menuju panggilan orang tua. Dan ini makna hadis Juraij yang bisa antum dapatkan dalam Sahih Muslim, Kitabul Adab. Nah, kemudian ya akhi, Nabi SAW, kemudian Ibn Mas'ud masih terus bertanya kepada Nabi SAW mengenai yang lebih afdal setelah salat dan apa? Dan birrul walidain, yaitu jihad fi sabilillah. Dan jihad fi sabilillah ini adalah dzurwatus sanamil Islam, yaitu tegaknya Islam dan puncaknya yang tertinggi dari agama Islam. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berazam untuk berjihad dan tidak ada keinginan untuk berjihad dan tidak mengatakan kepada dirinya bahwa saya akan berjihad, maka dia mati dengan bagian dari nifaq, mati dalam keadaan nifaq. Dan di sini ya akhi, jihadul mu'minah, jihadun nisa, jihad bagi wanita adalah al-hajj. Jihad bagi wanita adalah al-hajj. Nah, apakah itu berarti kemudian wanita tidak boleh ikut berjihad? Tidak. Karena para istri Nabi SAW sering ikut di dalam berjihad, namun memiliki bagian yang berbeda, yaitu memberikan pelayanan pada pengobatan, ya, bagi para tentara yang terkena, yang terluka atau yang lain. Nah, jadi ada divisi khusus yang sesuai dengan kemampuan para wanita. Baik. Kemudian ya akhi, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah salat tepat pada waktunya. Dan yang dimaksud dengan hadis ini adalah pada awal waktunya. Perhatikan, ya, terutama pada awal waktunya. Dan hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Tentu saja awal waktu salat inilah yang sunnah. Tetapi ada beberapa salat yang mana bukan awalnya yang sunnah, tetapi mungkin pertengahan atau akhirnya. Dan di sini ada yang dikecualikan dari keutamaan melaksanakan sholat pada awalnya, yaitu sholat duhur pada saat panas terik matahari, ya, sangat panas sekali matahari. Dan yang kedua adalah sholat isya, ya, yaitu apabila tidak memberatkan umat, maka mengakhirkan dari awal waktu sholat. Dan ini yang lebih afdal. Dan nanti akan kita jelaskan lebih lanjut tentang kedua pengecualian dari awal waktu sholat. Jadi ya, sholat subuh, maka afdolnya adalah pada awal waktunya. Sholat duhur, afdolnya adalah pada awal waktunya, kecuali apabila panas sekali, ya, terik matahari, maka afdolnya adalah diakhirkan. Afdolnya. Berarti kalau antum sholat di awal waktunya, kurang afdol. Ya. Kemudian salat asar, yang afdal adalah pada awal waktunya. Salat maghrib, yang afdal adalah awal waktunya. Salat isya, yang afdal adalah mengakhirkan, ya, sampai sepertiga atau sebelum setengahnya. Itu setengah malam. Baik. Yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertanyaan yang disampaikan di sini adalah tentang amal al-badaniyah, perbuatan badan. Ya, sebab ada ibadah yang mencampurkan antara badan dengan uang. Dan ada yang hanya uang saja. Apa yang badan dan uang, ya akhi? Haji. Apa yang uang saja? Zakat. Dan di sini yang ditanyakan oleh Ibn Mas'ud adalah amal badaniyah saja. Karena salat tidak perlu pakai uang. Antum tidak perlu bayar untuk salat. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, bahwasannya amal itu tidak, amal perbuatan ya, ibadah di dalam Islam ini tidak sama derajatnya, tetapi bertingkat-tingkat derajatnya. Ada yang afdal dan ada yang mafdul. Ada yang lebih utama dan ada yang kurang utama. Ya, tidak sederajat. Nah. Dan dalam hal ini dilihat juga dari manfaatnya. Dalam hal ini dilihat juga dari manfaatnya. Nanti akan kita rinci lagi. Kemudian yang keempat, keutamaan bertanya kepada ahlul ilm. Keutamaan bertanya kepada ahlul ilm, yang dimaksud ulama. Dan di sini ya akhi, memang Al-Quran sendiri mengatakan fas'alu ahlul dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul dzikr, yaitu para ulama, kalau kalian tidak tahu. Dan di sini bukan para ulama yang disuruh mencari tahu, tetapi siapa? Tetapi perorangan kita ini yang apabila kita merasa tidak tahu, kita yang bertanya. Dari mana kita tidak tahu? Nah, tentu saja setelah kita bertemu dengan banyak orang, kemudian bercerita, ya, berbicara terkait dengan agama, baru kita tahu bahwa diri kita tidak tahu. Tapi kalau pembicaraan kita sehari-hari bukan terkait dengan agama, bagaimana kita tahu bahwa diri kita tidak tahu? Ya, sehari-hari kita yang kita bicarakan adalah dunia. Pagi hari kerja, siang hari juga tentang pekerjaan. Ketika ketemu kawan juga bicarain tentang apa? Pekerjaan. Ya, kalau antum student, pagi study, kemudian siang yang dibicarakan juga tentang pelajaran. Ya, kebetulan subjek yang antum ambil adalah ilmu umum. Malam hari juga ketemu kawan juga tentang ilmu umum. Jadi sehari-hari semuanya terkait tentang ilmu umum. Kapan antum tahu bahwa diri antum belum tahu? Maka dalam hal ini saya mengajak kepada ikhwah untuk terus berjuang mencari ilmu. Dan dari kita mencari ilmu inilah kita tahu bahwa diri kita belum tahu. Nah, kemudian yang akhi, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis adalah tidak bertanya kepada seorang alim, ya, karena khawatir hal ini akan membuat alim ini menjadi mungkin kurang berkenan. Contoh, Ibn Mas'ud hanya bertanya berapa pertanyaan? 3 saja. Dan mengatakan, walau istazattu lazadani. Seandainya aku meminta tambahan dari Nabi SAW jawaban, maka beliau pasti akan menjawabnya. Dan di sini beliau hanya minta 3 dan berhenti dari bertanya setelah 3 adalah karena beliau tidak ingin menyusahkan Nabi SAW. Baik, adakah faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Nah, sesungguhnya ya akhi, hadis-hadis yang mirip dengan hadis ini banyak sekali. Dan Nabi SAW ketika ditanya tidak selalu menjawab as-salatu ala waktiha. Terkadang Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang lain. Dan jawaban-jawaban tersebut disesuaikan dengan perorangan. Sehingga dalam hal ini saya akan nukilkan perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan was-sahih annahu yakhtalifu bi ikhtilafil fa'il. Yang benar dalam masalah ini yaitu apa yang amal yang afdal dilakukan, lebih utama untuk dilakukan oleh seorang muslim, beliau mengatakan yakhtalif bi ikhtilafil fa'il. Berbeda tergantung perbedaan pelakunya. Jadi kalau Nabi SAW tahu bahwa fulan ini kurang dalam hal ini, maka beliau akan menjawab sesuai dengan apa kekurangan orang-orang ini. Ya. Dan dalam hal ini Nabi SAW beliau mengatakan apa? Syekh Utsaimin beliau mengatakan yang sahih dalam perbedaan keutamaan amal ini adalah sesuai dengan perbedaan pelakunya. Kemudian juga istilah fi zaman, sesuai perbedaannya adalah perbedaan zaman. Zamannya sedang bagaimana? Contoh, sekarang keadaan kaum muslimin sedang apa? Sedang banyak bencana umpamanya. Maka ibadah yang paling afdal di sini adalah apa? Sedekah. Zakat dan sedekah. Karena mereka sedang tertimpa musibah. Ya, tergantung dengan zamannya. Kemudian juga beliau mengatakan faqat naqulu li shakhsin al afdal fi haqqikal jihad. Bisa jadi kita mengatakan kepada seorang laki-laki bahwasanya afdal untukmu adalah jihad, wal akhar al afdal fi haqqikal ilm. Yang afdal untukmu adalah menuntut ilmu. Fa idza kana suja'an qawiyan nashitan wa laysa bidzaki fal afdal lahu an yujahid. Kalau seandainya orang ini kuat, pandai bersilat, ya. Bukan bersilat tidak. Ya, pandai bertarung, maka afdalnya adalah berjihad fi sabilillah. Tapi seandainya dia mempunyai kecerdasan yang tinggi, kemampuan yang secara keilmuan dia mumpuni, maka yang afdal baginya adalah menuntut ilmu. Semuanya tergantung kepada perorangannya. Baik, ini hadis yang pertama. Kita telah selesai dari hadis yang pertama, kita masuk kepada hadis yang kedua. Baik. Hadis yang kedua ya, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai, bukan berarti yang lain tidak dicintai. Dari mana kita tahu Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu setelah Khadijah ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan selalu menyanjung-nyanjung Khadijah di depan siapa? Aisyah. Tetapi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man ahabbun nisa ilaik?" Mungkin pertanyaan ini untuk yang masih hidup. Siapa wanita yang paling kamu cintai dari yang masih hidup? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan bahasa fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah ka fadlu tsarid ala sa'ir at'am. Keutamaan Aisyah bagiku adalah seperti keutamaan makanan yang disebut dengan nama tsarid dari seluruh makanan yang ada. Jadi sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan apa? Kiasan, ya, menggunakan kiasan. Sesuatu yang sudah difahami oleh para sahabat bahwa makanan yang paling enak di zaman itu adalah apa? Tsarid. Apa tsarid ya, Fi? Tsarid itu terdiri dari dua bahan yang paling tinggi, yaitu bahan makanan pokok yang tertinggi, apa itu? Gandum, bur ya. Kemudian yang kedua bahan laut yang paling tinggi, daging. Bukan tempe, bukan tahu ya. Daging. Nah, tsarid ini terdiri dari roti yang dipotong-potong, kemudian daging yang telah direbus dan kuahnya dimasukkan, dicampur sekali dengan roti tersebut. Dan ini makanan yang lezat, paling lezat dan paling bergizi di zaman itu dan insya Allah sampai seterusnya. Cuma bentuknya saja yang berbeda-beda. Baik, kita lanjutkan. Kita akan baca, mohon diikuti. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajra fatashhadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minati mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalasi. Baik. Ini bukan bagian dari hadis. Baik, bukan bagian dari hadis. Kita akan artikan hadis ini satu persatu. Ana Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajra, melakukan salat fajar, yaitu salat subuh. fatashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Maka para wanita mukminah ini ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mutalaffi'atin bimurutihinna. Berselimutkan pakaian ya yang bergaris-garis. Summa yarji'na ila buyutihinna, kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ma ya'rifuhunna ahadun. Tidak ada seorang pun yang tahu atau mengenali mereka minal ghalas. Karena apa? Karena gelapnya malam. Jadi di sini hadis ini akan menceritakan kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh? Nah, sebelum kita masuk kepada hadis, kita akan cari gharib hadis. Apa yang asing, kalimat-kalimat yang asing, kata-kata yang asing dalam hadis. Sini banyak sekali yang asing ya, Ki. Terutama di telinga ikhwah ya. Tapi insyaallah kalau pelajaran bahasa Arab sudah berjalan, insyaallah tidak menjadi asing lagi ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kalimat al-murut. Tadi saya katakan al-murut adalah pakaian yang besar ya. Jadi dia seperti tau spray. Spray tau? Oh, bukan spray ini. Bukan selimut. Bolehlah, selimut boleh. Cadar. Cadar. Nah, betul itu cadar. Artinya dia memang kain yang besar. Ya. Untuk selumungi badan. Nah, murut ini adalah pakaian yang biasa digunakan wanita, yaitu kain yang lebar. Dan kalau antum lihat orang-orang Arab yang asli, sebab dia ini sudah enggak asli ya. Not original. Ya, they change their clothes. Mereka sudah tukar pakaian. Pakaian asli mereka bagaimana? Yaitu abaah. Mereka menggunakan pakaian yang bisa dikatakan segi empat. Ini betul ini ya, ini bentuknya segi empat begini. Kemudian di tengah ini ada rib. Ah, di sini hanya untuk lubang ini saja. Nah, ini lubangnya hanya di sebelah sini. Nah, baju kelawar ya. Kalau mereka mengangkat tangannya, maka pakaian ini akan apa? Akan terlihat kotak. Kombor-kombor. Nah, inilah pakaian yang mungkin mirip, kata Syekh Zainin, bahwa pakaian ini adalah mirip seperti aba'ah. Itu seperti yang saya jelaskan di atas. Sulit ini ya, Ki. Terutama di Melayu, ya. Di Malaysia ini sulit sekali pakai pakaian seperti ini. Jadi, saya tidak tahu mungkin mereka, itulah sebabnya kenapa mereka berganti pakaian. Tapi kalau antum pergi mungkin ke bandara-bandara, ketika antum pergi ke bandara mungkin antum sering bertemu dengan orang Arab yang baru datang, biasanya mereka masih menggunakan pakaian-pakaian ini, dan pakaian yang besar itulah disebut dengan al-murut. Nah, kemudian al-mutalaffi'at ini artinya adalah berselimutkan. Makanya saya katakan tadi murut itu adalah pakaian yang besar dan di sini menutup seluruh dari kepala sampai ke kaki. Kemudian ghalas, yang terakhir adalah ghalas. Ghalas di sini yang dimaksud adalah bercampurnya antara cahaya subuh dengan gelapnya malam. Kita tahu bahwa masuknya subuh adalah apabila sudah ada garis putih di langit. Ya, artinya sudah sedikit cahaya di langit. Maka ketika mulai ada cahaya sedikit dengan malam, gelapnya malam, maka dikatakan apa? Ghalas. Berarti ini sangat-sangat masih malam. Belum apa? Belum terang. Ya, seperti kalau kita mungkin bisa dikatakan 5:40. Ya, 5:50. Karena waktu salat kita untuk subuh apa? Iya kan? AM. 5:50 AM. 5:50 ya. Bukan 40 ya. Oke, 5:50. 4:50 bukan 5:50. Bukan 5:40. Baik. Dalam hal ini ya, akhi, awal waktu tersebut masih gelap. Dan hanya ada sedikit cahaya fajar. Belum tampak sekali. Dan buktinya apa? Buktinya adalah ketika para wanita ini keluar dari masjid melaksanakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang mengenali mereka, baik sesama wanita terlebih laki-laki. Ini yang menunjukkan makna hadis secara umum. Kita akan jelaskan hadis ini satu persatu insyaallah biidznillahi taala. Gharib hadis telah kita jelaskan, kemudian makna ijmal, makna secara global. Dalam hal ini ya akhi, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa para wanita sahabat, sahabiyah, mereka menggunakan pakaian yang lebar untuk menutup pakaian, untuk menutup tubuh mereka dan ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka pulang dari salat ke rumah-rumah mereka, dalam hal ini masih gelap, masih cukup gelap. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengetahui yang lainnya. Baik, adakah khilaf dalam hal ini? Ada khilaf di antara para ulama, yaitu khilaf mana yang afdal melaksanakan waktu untuk melaksanakan salat subuh. Apakah yang afdal adalah ghalas, yaitu masih apa? Gelap, ataukah yang afdal ketika sudah terang? Dan dalam hal ini Al-Hanafiyah, yaitu Abu Hanifah dan para pengikutnya, mengatakan bahwa yang afdal adalah kalau sudah mulai terang. Ini yang utamanya. Kemudian jumhur ulama, yaitu Al-Malikiyah, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka berpendapat yang afdal adalah ghalas berdasarkan hadis ini. Maka kalau ada pertanyaan ya, akhi, kapan waktu yang paling afdal untuk melaksanakan sholat fajar? Jawabannya apa? Ghalas. Kalau ditanya apa itu ghalas? Yaitu bercampurnya cahaya fajar dengan gelapnya malam. Dan ini merupakan madhab dari imam, dari jumhur para ulama, yaitu Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Baik. Dan nanti ya akhi, pada pembahasan hadis-hadis yang berikutnya dijelaskan bagaimana Nabi SAW di dalam membaca surat ketika salat subuh, beliau membaca 60-100 ayat. 60-100 ayat. Ya. Nanti insyaallah ada pada hadis yang keempat kalau tidak salah. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, kebolehan wanita mengikuti sholat berjamaah. Kebolehan wanita mengikuti sholat berjamaah bersama laki-laki. Ya, dan di sini di WE disediakan apa? Di masjid ini disediakan tempat untuk wanita. Dan saya juga menyarankan kepada ikhwah sekalian, kalau membuat masjid, sediakan tempat untuk para wanita. Sebab ada salah satu masjid yang milik ikhwah-ikhwah di Yogyakarta, tetapi kita tidak menemukan satu tempat untuk wanita. Ya, dan ini tidak afdal. Sebab Nabi SAW memberikan tempat untuk para wanita. Sekalipun tidak khusus, tidak apa-apa. Sekalipun tidak khusus, tidak apa-apa. Tetapi intinya wanita diberikan tempat untuk melaksanakan sholat di mana? Di masjid. Bisa dibayangkan, tidak setiap wanita bisa melaksanakan sholat di rumah. Memang yang afdal bagi wanita sholat di rumah, tetapi tidak dilarang wanita itu melaksanakan sholat di masjid, dan kita harus menyediakan tempat untuk para wanita di masjid. Baik, kapan wanita ini boleh melaksanakan sholat di masjid? Apabila aman dari fitnah, ya, tidak menimbulkan fitnah, dan mereka pun tidak tidak berbahaya untuk mereka. Ya, kalau katakanlah keluar subuh-subuh itu berbahaya, maka sebaiknya tidak keluar subuh. Tapi kalau seandainya tidak ada bahaya, maka tidak menjadi masalah dan diperbolehkan. Dan saja dengan syarat-syaratnya, yaitu tidak menggunakan pakaian perhiasan, ya. Tidak justru pergi salat menggunakan perhiasan, pernak-pernik di sana dan di sini. Kemudian yang kedua, sunnah mempersegera atau menyegerakan salat subuh pada awal waktunya. Karena Nabi SAW melakukan salat subuh dan setelah mereka keluar, mereka masih menemukan ghalas, masih apa? Masih gelap. Taib. Ini hadis yang kedua. Ada yang kita tanyakan sampai di sini tentang pembahasan hadis kita? Apa mau kita lanjutkan atau sepertinya sudah letih? Ada pertanyaan? Saya beri waktu untuk pertanyaan. Silakan. Umumnya orang Malaysia akan mengetahui bahwa isya berdekatan akhir dengan waktu subuh. Dia kata isya ini macam juga dengan hadis dalam Sahih Muslim yang katakan isya sampai setengah malam. Barakallahu fiik. Kita belum sampai waktu isya, kita baru sampai waktu subuh. Salah. Dan kalau antum meminta pertanyaan untuk salat isya, berarti kita harus melanjutkan sampai hadis yang keempat, ya. Dan itu berat untuk semua, ya. Nah, ada yang lain, ya, Akhi? Silakan. Nanti akan saya bahas. Taib, dalil dari Abu Hanifah rahimahullahu taala yang mengatakan bahwasannya yang afdal adalah melaksanakan salat subuh pada waktu sudah terang, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr, asfiru lil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Lakukanlah salat fajar pada saat sudah terang, karena itu lebih utama dari sisi pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hasanun sahih. Baik. Hadis ini dibantah oleh jumhur dengan beberapa bantahan, dan ini memang yang saya tidak ingin sampaikan karena sudah sampai tafsilat rincian. Mungkin bagi yang tertarik mungkin bisa mendapatkan ke detail dari masalah-masalah ini. Tentu saja, ya, di antara jawabannya adalah dari segi nahu, lafaz Nabi SAW di sini tidak menunjukkan bahwa yang lebih afdal adalah pada waktu istirahat. Kemudian bisa juga yang dimaksud dengan lebih utama di sini adalah lebih utama karena bacaannya yang panjang. Jadi mengawali sholatnya adalah pada waktu ghalas, tetapi karena bacanya 60 sampai 100 ayat, maka ketika selesai sholat sudah apa? Sudah terang. Maka dalam hal ini bisa tergabunglah antara beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang afdal menurut jumhur adalah pada waktu ghalas. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau kita akan lanjutkan hadis yang ketiga, sekalipun dengan berat hati? Okay. Nabi menyebutkan yang kedua itu bila walidain, kemudian al-jihad itu sebelumnya. Mereka sebutkan martabat bila walidain lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, sebab jihad fisabilillah itu harus setelah mendapatkan izin dari orang tua. Dan karenanya ketika seorang sahabat Nabi SAW datang kepada beliau mengatakan, ya Rasulullah, uridul jihad fisabilillah. Kemudian Nabi SAW bertanya, alaka walidan? Apakah kamu punya kedua orang tua? Qala na'am. fafihima fajahid. Fafihima fajahid. Kemudian Nabi mengatakan, berjihadlah kamu dengan mentaati keduanya. Karena Nabi tahu bahwa dia masih kurang di dalam birrul walidain. Birrul walidain mudah ya. Apa yang orang tahu tua antum inginkan, antum berikan. Apa yang mereka butuhkan, antum berikan. Kalau antum punya waktu, orang tua ingin, katakanlah ibu ingin diantar ke sana, antum sisakan waktu untuk mengantar ibu. Itu saja. Tidak banyak ya. Ketika orang tua minta antum katakanlah mengakhirkan nikah umpamanya, karena khawatir anak laki satu-satunya, ya, kemudian kalau selama ini yang memenuhi kebutuhan orang tua adalah anak laki-laki tersebut, kalau dia segera nikah, maka apa yang terjadi? Dia hanya sibuk dan disibukkan oleh istrinya, tidak lagi sibuk dengan orang tuanya, ya. Maka yang afdal di sini juga mengakhirkan, it's okay, asal memang belum istrinya belum sangat dibutuhkan untuk segera menikah. Ya. Baik, ada lagi yang lainnya sih? Ada lagi akhwat yang bertanya? Tidak ada. Baik. Bisa kita lanjutkan hadis yang ketiga? Bisa. Really? Baik. Karena ini adalah awal kajian kita, kita tidak akan perpanjang pada hadis yang ketiga dan keempat, dan akan kita tunda, ya, tentu setelah kita menyelesaikan kitab Taharah, ya, karena terjadi miscommunication. Dan insyaallah minggu depan akan kita bahas hadis ke-10 apa ke-11? Ke-11. Hadis ke-11. Saya yakin beberapa ikhwah dan akhwat sudah mempunyai apa? Bukunya ya. Papernya. Saya juga menggunakan paper, jangan khawatir. Saya juga cuma kertas fotokopian sebab kitab saya semuanya di Indonesia. Sehingga saya juga hanya menggunakan fotokopian. Cari download di internet, di print dan seterusnya. It's okay. Sebelum kita tutup, ada lagi yang ditanyakan? Baik, silakan. Assalamualaikum. Baik. Yang lebih afdal dalam hal ini adalah salat berjamaah sekalipun lewat dari awal waktunya. Dan dalam hal ini ya akhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada dalam hadis ini, antum bisa dapatkan nanti. Pernah terlambat melaksanakan salat asar sampai matahari sudah menguning. Gara-gara disibukkan oleh perang Khandaq, ya. Kemudian Nabi SAW marah-marah dan mengatakan, mala'a Allahu afwahum wa butunahum nara. Semoga Allah memenuhi mulut mereka dan perut mereka dan kubur mereka dengan api neraka. Kemudian apa? Nabi SAW berwudu dan memerintahkan para sahabatnya untuk mempersiapkan diri, dan kemudian mereka salat setelah maghrib. Bayangkan, Nabi SAW tidak langsung sholat sendiri pada waktu itu, tapi menunggu apa? Jamaah. Bahkan beliau sholatnya setelah masuk waktu maghrib, kemudian beliau sholat maghrib dan dilanjutkan sholat beliau sholat asar kemudian dilanjutkan sholat maghrib. Penasaran? Saya bacakan hadisnya ya, Ki. Jangan dikira saya membuat-buat hadis. طيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس. عمر datang kepada Nabi SAW setelah بعدما غربت الشمس فجعل يسب الكفار. فقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر hatta kadat asyams taghrib. Nah, di sini kisahnya Umar radhiyallahu an ini belum melaksanakan salat asar sampai hatta kadat asyams taghrib, sampai matahari mulai hampir kadat, hampir belum tenggelam ya. Kadat asyams taghrib. Faqala Nabi SAW, Allahumma wallahi ma sallaituha. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallah, aku juga belum salat. Ya. Qala faqumna ila Bathan. Kemudian kita menuju ke daerah namanya Bathan di Madinah. Fatawadda'a li salat. Kemudian Nabi SAW wudu untuk salat. Fatawadda'na laha. Maka kami pun berwudu bersamanya. Fasallal asra ba'dama gharabatis syams. Kemudian kami salat setelah matahari apa? Tenggelam. Tadi Umar belum sempat sholat sampai sebelum tenggelam. Tapi Umar menunggu Nabi SAW. Kemudian sholat berjamaah bersama Nabi SAW setelah matahari apa? Tenggelam. Dan ada hadis yang lain lagi ya Aki, yaitu ketika Nabi SAW tertidur setelah berperang. Jadi ceritanya Nabi SAW pulang dari perang, menitipkan kepada Bilal untuk tidak tidur. Sedangkan Nabi SAW tidur. Dan biasanya Nabi SAW kalau khawatir tidak bangun, beliau tidurnya hanya duduk dan bersandar dengan tangannya. Ketika itu kebetulan Bilal tertidur. Setelah Nabi SAW terbangun karena melihat terangnya matahari, Nabi mengatakan, malak, ya Bilal, kenapa, apa yang terjadi padamu? Apa jawaban Bilal? Asabani ma asabak. Bilal tidak salah, karena sebagaimana engkau ngantuk, saya juga mengantuk. Asabani, menimpaku apa yang telah menimpamu. Sebagaimana engkau tertimpa kantuk, saya pun tertimpa kantuk. Maka ketika itu Nabi SAW masih memerintahkan para sahabatnya untuk berpindah dari wadi tersebut dan mengatakan, fa inna fiha syaitan. Sesungguhnya di dalam wadi, wadi itu apa ya, Ki? Lembah. Di dalam lembah ini ada syaitan. Kemudian Nabi SAW berpindah. Satu pasukan ya, Ki. Berapa ratus orang satu pasukan. Padahal sudah apa? Sudah terang. Sudah lewat dari waktu sholatnya. Kemudian apa? Kemudian setelah berpindah, mereka berwudu dan barulah Nabi SAW melaksanakan sholat fajar. Dua rakaat dulu, baru sholat subuh. Sholat sunat fajar dulu, baru sholat subuh. Dan Nabi SAW tidak tergesa, menunjukkan keutamaan salat berjamaah. Ditambah lagi ya Aki, di dalam setiap perang Nabi SAW menunjukkan bagaimana tetap melaksanakan salat berjamaah dalam keadaan perang. Dan di sini ada lebih dari 7 cara melaksanakan salat berjamaah dalam keadaan perang. Ya, dan insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang lain bila ada kesempatan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sampai berjumpa lagi minggu depan insyaallah taala di waktu yang sama, di tempat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Di sini ada sedikit pengumuman pada para ikhwah, para sahabat-sahabat semua. Untuk lelaki saja, pada hari Jumaat setiap lepas solat subuh di masjid UAE, kita ada melaksanakan halaqah Riyadhus Solihin. Kita berbincang tentang hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Solihin. Jadi semua sahabat dijemput hadir ke masjid UAE selepas solat subuh pada pagi hari Jumaat setiap minggu. Dan untuk kuliah Undatul Ahkam ni, kitab sudah di order. Harganya RM12. Tetapi kitab belum sampai. Dalam insyaAllah dalam 2-3 hari lagi kitab akan sampai di UAE. Jadi sesiapa yang mahu mendapatkan kitab Undatul Ahkam terjemahan dalam bahasa Indonesia, boleh membawa duit pada kuliah pada minggu hadapan, pada hari Selasa. Dan yang terakhir, sedikit teguran daripada saya. Saya minta ketika ustaz harus salat asar dulu. Asar dulu ya. Tadi kan saya menyampaikan, iya, meskipun udah masuk maghrib. Iya. Karena memang salat wajib. satu.